disuruh berhenti. Balik lagi ke stand up comedy, tapi gue santai aja gak denger kanan kiri. Ingin tenar nyari pengakuan dengan ngebenci. Gue yang ngejalani, siapa lo suruh gue menepi. Pahit, yang namanya minum obat pasti pahit. Kalau ingin sukses emang harus rasain sakit rakit. Dari kecil main Tamiya harus rakit. Masa pas udah gede lo jatuh gak bisa bangkit. Sans, santai aja tenang. Hidup cuma sekali, minim peluang menang. Mereka cuma komen, cuma berani nge-mention. Ala haters kader sih, tapi lo nyari attention. Guys, coba tetap relax sambil pamer Rolex. Santai bukan refleks. Gua sikat bersih deterjen mahal, bukan sabun jelek. Kau tak suka aku, kau takkan menghalangi langkahku. Ku balas santai dengan senyuman di bibirku. Santai bila kau tak suka aku, kau beri semangatku melaju. Ku balas santai dengan senyuman di bibirku. Pasti ada jalan keluar di setiap masalah. Tinggal tentukan mau menang atau kalah. Mengalah bukan kalah, santai jangan marah. Bukan sekedar benar atau mencari salah. Apalah hidup bisa saja salah. Apakah akan berlanjut atau mau merubah arah. Lebih baik, lebih terarah. Logika dipakai, buang emosi, selesai semua perkara. Realita memang tak semudah berkata. Tapi rencana seperti cetak biru agar tertata. Buka mata, jangan tutup telinga. Karena semua butuh teman walaupun seekor singa. Bayangkan bila putih tanpa ada hitam. Kurang warna bagai sedih tanpa adanya riang. Atur langkah, lupakan ocehan belakang. Pandang saja lurus ke depan dari sekarang. Santai bila kau tak suka aku, kau takkan menghalangi langkahku. Ku balas santai dengan senyuman di bibirku. Santai bila kau tak suka aku, kau beri semangatku melaju. Ku balas santai dengan senyuman di bibirku. Yo, what the sense mean? It means you gotta chill. Within bars and punchlines, yo, I don't always gotta kill. Man, I took my time, relax, even when I'm grabbing skills. I would never stop this wheel, I keep rolling what is real. Gaknya chill, bayar kontan cash langsung lunas. Lirikku licin, mengalir-mengalir lancar tanpa pelumas. Otakku tak terkuras, freestyleku pasti tuntas. Through my music, I plant seeds untuk tumbuhkan tunas. I have no deadline, musikku gak kejar setoran. Tak pusing image jualan, digembar-gemborkan. Pencitraan itu okay, asal citra lo gak bohongan. Bergaya pede disombongkan, padahal ciut di pojokan. Keep it real santai, I'll let you know one time. Buka pikiran zombie industri yang dirantai. Lean back di pantai, lawan tetap terbantai. I do this everyday, kerja keras gak berandai. Mungkin dalam hatimu, kau justru sayang padaku. Kau perhatikan setiap langkahku. Mungkin kau tak sadari, caci makimu berarti. Ternyata kau paling mengerti aku. Santai bila